Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Masra ikhwani fiddin azani Allah iyyakum, alhamdulillah kembali dengan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang mesti kita senantiasa mensyukurinya. Sore hari ini kita diberikan hidayah dan taufik, takdir baik untuk kita mendalami, mengkaji agamanya Allah Subhanahu wa taala, membaca dari sekian petunjuk dari petunjuk Rasulullah alaihi salatu wassalam yang menjadi sebab kita mendapatkan bimbingan, mendapatkan petunjuk dalam menjalani kehidupan kita, karena kita mengetahui diutusnya Rasul alaihissalatu wassalam bagi umat ini adalah liuta'abidillah, untuk ditaati dengan izin Allah Subhanahu wa taala, untuk dijadikan suri tauladan dalam kehidupan seorang muslim mukmin. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh pada diri Rasul alaihissalam bagi kalian terdapat uswah hasanah, tauladan yang baik. Maka menjadi bagian dari pokok perkara agama kita adalah ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar kita semakin cinta kepada beliau, agar kita semakin bisa mengikuti tuntunan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, menjadi bagian dari kelaziman syahadah kita adalah tauhid Rasul bil ittiba, menunggalkan Rasul alaihi salatu wassalam dalam hal ittiba. Hanya Rasul alaihi salatu wassalam yang mesti kita ikuti dalam menjalankan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan Rasul alaihi wasallam yang syarat dengan bimbingan, contoh teladan bagi kita, maka sudah menjadi kemestian bagi kita untuk mengkaji sisi-sisi kehidupan Rasul alaihi wasallam. Ikhwan fillah azami Allah, maka di antara karya dari karya para ulama terkait dengan sisi kehidupan Rasul alaihi salatu wassalam adalah sebuah kitab yang ditulis oleh Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala, yang mungkin kita banyak hanya mengenal beliau memiliki karya bidang hadis, yaitu Sunan At-Tirmidzi. Dan sebenarnya karya beliau sangat banyak, dan beliau adalah imam dari a'immatul hadis min ahli sunnati wal jamaah, imam dari imam-imam di antaranya bidang hadis dari kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah. Beliau punya kitab Al-Ilal At-Tirmidzi. Nah, itu membahas tentang ilah-ilah, penyakit-penyakit dalam hadis. Selain kitab Jami' beliau atau yang kita kenal dengan Sunan At-Tirmidzi, juga kitab yang ada pada kita ini, kumpulan hadis tentang kepribadian Rasul alaihi salatu wassalam, karakteristik Rasul alaihi salatu wassalam, sifat akhlak Rasul alaihi salatu wassalam, kegemaran, hobi dan kesenangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau namai kitab ini dengan Sama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, Sama'il, kepribadian sifat Rasul alaihissalatu wassalam. Dan kita alhamdulillah sudah sampai pada bab yang ke-26. Nah, ini bab Maja'a fi sifat idami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menjelaskan tentang lauk pauk Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, apa saja yang Rasul alaihi wasallam pernah menjadikannya lauk dalam hal makanan yang beliau konsumsi. Nah, bahkan apa yang dari sekian lauk itu yang digemari, disenangi oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Ikhwani fiddin rahimani rahmatullah, kita lanjutkan insyaallah taala. Ini barangkali mungkin pertemuan terakhir di bab ini, semoga selesai di hadis ke-180. ke-179. Qala al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala haddatsana Mahmud bin Wailan qala haddatsana Abu Ahmad qala haddatsana Sufyan anil Aswad bin Qais an Ubay al-Anazi an Jabir bin Abdullah qala atana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi manzilina fadhabahna lahu syatan faqala ka'annahum alimu ana nuhibbul lahma. Wafil hadisi kisah. Hadis sampai kepada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi SAW mendatangi kami di rumah kami. Maka kami menyembelihkan untuk beliau kambing. Faqala, maka Rasulullah SAW waktu itu mengatakan, ka'annahum alimu ana nuhibbul lahma. Seakan-akan sepertinya mereka tahu sudah bahwasanya saya senang daging. Nah, di hadis ini ada kisahnya, kata Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala. Kisahnya diantaranya ikhwan, disebutkan oleh Imam Ahmad dalam musnad beliau nomor 14256. Nah, kalau kita dengar 14.000, berarti hadis banyak ya. Nah, hadis itu ribuan, ikhwan dan izni Allah. Ini nomor 14.000. Nah, karena musnad Imam Ahmad hampir 50-an ribu hadis. Maka kumpulan dalam hadis musnad Imam Ahmad sangat banyak hadisnya. Kitab musnad besar. Mayoritasnya sahih. Mayoritas yang ada dalam musnad Imam Ahmad itu sahih. Ikhwani bin Azani Allah, dan itu hadis-hadis yang beliau dapatkan. Nah, kita bisa melihat berarti subhanallah para ulama belajar hadis. Nah, sampai puluhan ribu. Itu dari yang beliau hukumi hadisnya sahih, belum hadis-hadis yang tidak sahih. Nah, sehingga kalau kita baru khatam 40 hadis Arba'in Nawawi itu belum seberapa ya. Nah, sebelum berapa? Kisahnya ada dalam musnad Imam Ahmad dan juga yang lainnya dari Jabir bin Abdullah, beliau mengatakan, ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam astainuhu fi dainin kana arabi. Saya meminta tolong kepada Rasulullah SAW tentang permasalahan hutang yang menjadi tanggungan bapakku. Nah, bapaknya ini sudah meninggal, punya sangkutan hutang. Nah, ketika pihak yang menghutang ini mau datang mau nagih dalam keadaan keluarganya belum mampu, maka beliau minta tolong kepada Rasulullah SAW untuk menyampaikan kepada pihak yang menghutangi. Nah, minta tolong kepada Rasul. Qala, faqala atikum. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya, saya akan datang ke kalian nanti. Qala, maka kata Jabir bin Abdillah, faraja'tu, maka aku pun pulang. Faqultu limra'ati, maka aku katakan kepada istriku, la tukallimi Rasulullah SAW wa la tas'alih. Nanti kamu jangan ngomong apa-apa sama Rasul dan jangan minta sesuatu. Qala fa'atana fadabahna lahu dajinan kana lana. Maka betul Rasulullah SAW datang kepada kami. Nah, maka kami sembelihkan untuk beliau adalah hewan sembelihan yang kami punya. Jadi tadi syatan bentuknya kambing, nyembelih kambing. Karena orang sana biasanya nyembelih kambing itu kayak kita nyembelih ayam. Nah, artinya hampir rumah itu punya namanya kambing. Hampir kayak kita lah punya ayam itu biasa. Karena punya kambing biasa. Nah, faqala, maka Rasulullah SAW mengatakan, ya Jabir, ka'annakum araftum hubbana lahma. Wahai Jabir, sepertinya kalian sudah tahu kalau kami ini senang daging. Qala falamma kharaja qalat lahu al-mar'ah. Maka ketika Rasulullah SAW hendak keluar selesai urusannya, qalat lahu al-mar'ah. Si istrinya atau perempuan itu mengatakan, "Shalli 'alayya wa 'ala zawji aw shalli 'alaina." Nah, shalli 'alayya artinya doakan kebaikan untuk kami, doakan kebaikan untuk suami kami atau kepada kami. Faqala, dijawab oleh Rasulullah SAW, Allahumma salli alaihim. Nah, semoga salawat untuk mereka. Salawat di sini artinya doa kebaikan. Faqala, faqultu laha. Nah, setelah pergi, aku pun katakan kepada istriku, alaysa qad nahaituki. Bukankah aku tadi sudah larang kamu? Kamu jangan ngomong apa-apa, enggak usah minta apa-apa. Qala, si istrinya mengatakan, taro Rasulullah SAW kana yakulu alaina. Walayadawalana, bukankah kamu dapati Rasulullah SAW sudah menemui kita sementara beliau belum mendoakan kita? Jadi minta didoakan kebaikan. Nah, ikhwan fillah jami'an, Allah, yang menjadi sahih di hadis ini dan kisah ini adalah Rasulullah alaihi salatu wasalam menyenangi daging. Ini Jabir bin Abdullah termasuk sahabat yang banyak mengetahui sisi-sisi kehidupan Rasulullah SAW, kedekatan beliau dengan Rasulullah SAW dikenal. Sehingga ketika beliau memuliakan Rasulullah SAW sebagai tamu, maka disembelihkan. Nah, sembelihan di riwayat sebutkan kambing. Nah, sehingga kata Rasulullah, ka'annakum araftum hubbana lahma. Seakan sepertinya kalian sudah tahu kalau kita ini senang daging. Di sisi ini ikhwan, pelajaran adalah ikramu dhaif, memuliakan tamu. Nah, memuliakan tamu adalah perkara yang dituntunkan oleh syariat. Selama sebatas kemampuan, tidak memberat-beratkan diri. Apa yang dipunya, semaksimal mungkin memuliakan tamu, silakan. Nah, antum punya 100 ekor kambing, masa sih satu aja untuk tamu merasa berat? 100 ekor kambing. Nah, misalnya yang punya ayam, ya ada tamu ini, sembilan ayam istimewa. Nah, ini bagian termasuk memuliakan tamu, karena dalam syariat kita Rasulullah SAW menegaskan, makana yu'minu billah wa yawmil akhir fa yukrim dhaifah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamu. Nah, sebagaimana kita mengetahui kisahnya Ibrahim alaihissalam, kedatangan tamu yang tamu itu bahkan belum dikenal oleh beliau. Nah, yang ternyata adalah malaikat yang menjelma manusia. Nah, apa yang disembelih? Bi'ijlin samin, adalah anak sapi yang gemuk. Nah, kita pernah memuliakan tamu dengan sembelihkan seekor sapi. Nah, disembelihkan oleh beliau adalah bi'ijlin samin, anak kak sapi, artinya sapi muda yang dagingnya tentu lebih istimewa karena muda. Nah, dan gemuk, dihidangkan. Ikhwan ibn azzani Allah ya. Kemudian diantara yang disebutkan oleh al-imam Qayyim rahimahullah ta'ala tentang kisah tersebut juga disebutkan di kitab beliau. Nah, yang risalah tabukiyah itu bahwasanya memuliakan tamu itu diantaranya adalah makanan itu dihidangkan, sudah siap saji dihidangkan. Nah, di mana tamu itu tidak disuruh pindah tempat. Nah, jadi dipermudah, sudah dihidangkan di hadapannya. Itu bagian dari pemuliaan juga, memuliakan tamu, tidak merepotkan lagi tamu. Ambil sendiri ke dapur. Nah, antum rumah sendiri. Antum rumah sendiri suruh nyari di dapur. Apa-apanya masih nyari, sendoknya nyari, piringnya nyari. Nah, sendok dan piringnya masih di wastafel lagi. Masih nyuci sendiri lagi. Ini yang antum rumah sendiri, guys. Seakan-akan itu memuliakannya. Antum rumah sendiri, belum siap malahan. Nah, antum rumah sendiri udah. Yang Anda mentah masak-masak sendiri itu. Ya kalau itu keluarga kita, labas, tamu. Nah, permudah. Ahlan gandengannya apa? Wasahlan kan gitu. Ya anggap keluarga, tapi sahlan, ada sahlannya itu. Sahlan itu mudah, permudah. Ahlan wasahlan. Jangan ahlan saja. Dianggap keluarga, akhirnya enggak disiapin. Kayak keluarga sendiri nyiapin sendiri. Gitu. Ahlan bersalan, gandengannya mudah, bermudahlah. Nah, ahlan, artinya ahlul keluarga, seakan-akan keluarga sendiri. Bersalan, bermudah urusannya. Nah, gomat khabar, jadikan, yakni dia senang. Dalam hal ekromotif. Rasulullah SAW, ikhwan, dalam hal ini di sini ada, yakni isti'anah, memohon bantuan, perkara yang baik. Babnya tahun al-Ghini wa taqwa. Seseorang yang muksir, yakni merasa berat tanggungan hutang. Nah, kalau dia ngomong sama yang nagih nanti gimana karena dia harus bantu orang yang mungkin lebih diperhatikan omongannya, lebih dihormati. Lagas, tidak mengapa. Nah, Rasulullah menjadikan katakan oleh Jabir minta bantuan karena bapaknya tanggungan bapaknya yang belum siap keluarganya untuk lunasinya, minta tolong kepada Rasul untuk menyampaikan kepada pihak yang memberikan hutang. Nah, yang hukum asalnya hutang ya, ikhwan, siapa yang mampu jangan menunda-nunda. Nah, karena itu termasuk dosa besar mutlil ghina. Orang yang mampu sebenarnya, tapi nunda-nunda hutang. Sementara hutang itu adalah perkara yang sangat, ya, penting. Sampai Rasul SAW menegaskan dalam hadis yang sahih. Nam, yukfaru syahid kulundan bih iladeng. Orang yang mati syahid itu diampuni semua dosanya, kecuali hutang. Masih belum diampuni. Dan riwayat yang lain Rasulullah SAW menyatakan nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini. Jiwanya orang yang beriman itu tergantung, masih menggantung dengan hutangnya. Artinya harus hatta yu'udhu, sampai dilunasi. Nah, kalau di dunia melunasinya kan dengan ya materi, dengan uang. Tapi kalau nanti di akhirat melunasinya dengan apa? Nah, dengan pahala dan dosa. Pahala kamu diambil untuk melunasi hutang. Nah, ini ikhwan azzani Allah. Dalam riwayat yang lain bahkan Rasulullah SAW fima makna dan hadisnya disahkan oleh Syekh Albani, ya, jangan kamu yakni menteror diri kamu. Nah, kata sahabat para sahabat, ya Rasulullah, kifadaka ya Rasulullah, bagaimana seseorang bisa meneror dirinya? Nah, kata Rasulullah, midday dengan hutang. Nah, karena seseorang sebelum hutang kan aman ya, tenang kan, giliran punya hutang kan tertekan. Tertekan, kadang malah gelisah. Maka itu adalah kata Rasulullah SAW, seseorang meneror dirinya. Lalu perkaranya boleh, boleh ya. Sampai Rasul SAW, nah, pernah berhutang loh, bahkan dengan menjadikan rohan, yakni gade menggadekan baju perang beliau, karena beliau enggak punya yakni gandul untuk keluarganya. Rasulullah SAW hutang kepada orang Yahudi dengan menjadikan baju perang beliau sebagai yakni rohan, nah, jaminan digade dengan itu. Nah, boleh, secara boleh boleh. Nah, tapi kalau tidak terpaksa dihindari, karena itu justru yang membuat ketidaktenangan seseorang cenderungnya hutang. Ikhwani wa azani Allah. Nah, dan di sini Rasulullah SAW tidak menyalahkan, karena itu perkara yang asalnya adalah mubah. Hanya saja kalau tidak terpaksa, nah, lebih ahsan, lebih baik dihindari dulu seorang tidak berhutang. Sungguh, naam, ikhwan azim, ketenangan yang luar biasa orang yang tidak punya hutang. Sampai Rasulullah SAW mengajarkan doa. Nah, doa minta perlindungan untuk tidak terjerat hutang. Nah, sehingga ketika Rasulullah SAW diberitakan demikian, belum pernah membantu. Ya, nanti saya datang kepada kamu, akan ngomong dengan orang yang nagih hutang supaya diberi kemudahan untuk hal pembayarannya. Yang menjadi saya di sini babnya adalah bab tentang lauk yang disenangi oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, di antaranya adalah daging. Nah, berikutnya hadis setelahnya, qala hadatsana Ibnu Abi Umar, qala hadatsana Sufyan, qala hadatsana Abdullah bin Muhammad bin Aqil, annahu sami'a Jabir radhiyallahu anhu qala Sufyan wa hadatsana Muhammad bin Qadir an Jabir qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana ma'ahu. Rasulullah SAW keluar dan kami bersama beliau. Saya bersama beliau. Di sini ini termasuk adab. Di sini di bahasa beliau ini ada adab. Yaitu menyampaikannya bukan mendahulukan dirinya. Tapi yang dah didawarkan Rasulullah, dia akan mengikuti. Rasulullah lah yang diikuti. Ini termasuk penyampaian bahasa secara adab. Kalau lagi dikatakan saya dengan Rasul sama-sama keluar, itu sama aja secara makna. Tapi secara adab, Rasulullah SAW keluar dan saya bersama beliau. Nah, artinya mengiringi, mengikuti. Ini secara bahasa adalah adab. Pada qala ala imra'atin min al-ansar, maka masuk menemui seorang perempuan dari Ansar. Pada dahat lahu sa'an, wanita tersebut kemudian menyembelihkan untuk Rasulullah alaihi wasallam kambing. Fa akala minha, Rasulullah makan dari kambing tersebut. Watashu bikina'in min rubab, kemudian perempuan itu menghidangkan berikutnya satu tempayan dari kurma basah, kurma muda. Nah, fa akala minhu, maka beliau pun makan rubab tersebut. Summa tawadda'a lidhuhri wa shalla, kemudian Rasulullah salat berwudu untuk menunaikan salat zuhur. Kemudian beliau salat. Summa sarafa, kemudian selesai salat, fa atashu bi ulalati min ulalati syah, kembali perempuan itu menghidangkan nang sepotong dari potongan daging kambing. Fa akala, Rasulullah salat kemudian makan. Summa shalla al-ashr, kemudian sholat asar, walam yatawaddo, dan beliau tidak berwudu. Hadis ini juga dikeluarkan oleh beliau di kitab sunannya dan hadisnya sahih. Ikhwan dan jemaah, sisi pendalilan hadis ini dari bab fikih adalah yakni tidak perlu berwudu ketika belum batal sebab makan daging kambing. Nah, diperkecualikan dan daging unta yang sudah batal lewat. Nah, Rasulullah SAW tidak berwudu ketika dihidangkan yakni potongan daging kambing. Nah, dan disebutkan di bab ini adalah Rasul alaihissalam memakan yakni daging kambing sebagai lauk dari makanan beliau alaihissalam yang dihidangkan oleh wanita dari Ansor tersebut. Adapun tadi wa'atashu bikina'in min rutab, dihidangkan saat tempayan dari kurma, kurma muda, kurma segar yang masih basah. Fa'atala minhu, Rasulullah SAW makan, summa tawaddo' lidduhri, kemudian dia berwudu. Wudunya ini bukan berarti batal karena makan kurma, tapi karena hadas yang lain. Nah, untuk sholat duhur, kemudian beliau sholat. Nah, wallahu a'lam bishawab. Juga di sini ikhwan padanya terdapat pelajaran anna nabiy sallallahu alaihi wasallam akala lahma marratain fi yawmin wahid. Ketika itu ada ya, kan tadi sudah dihidangkan kambing, kemudian kurma, habis itu beliau sholat duhur. Selesai sholat duhur, kembali lagi di situ si wanita itu menghidangkan berikutnya adalah yakni potongan daging kambing. Berarti Rasulullah menikmati daging kambing itu dua kali. Sekali sebelum sholat duhur, sekali setelah sholat duhur. Nah, ini tidaklah bertentangan dengan apa yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, masyaba'a min khumzin. Rasulullah tidak pernah kenyang dari roti, wa lahmin, dan daging marrotain fi yaumin. Dua kali dalam satu hari. Nah, maksudnya Aisyah yang demikian itu yang sering-seringnya. Tetapi sesekali Rasulullah SAW seperti keadaan memungkinkan seperti ini, beliau juga makan dua kali daging. Nah, sehingga yang dikatakan oleh Aisyah, masya bina min khubzin walah min marotain fi yaumin, ini adalah perkara yang layazam, tidak mesti begitu terus. Tapi mayoritasnya Rasulullah SAW memang tidak sampai kenyang makan khubz roti dan daging, karena keadaannya lebih sering tidak adanya di sisi Rasulullah dan keluarganya. Namun sekali bertamu kemudian dihidangkan demikian, bahkan hidangannya lebih dari sekali, beliau pun tidaklah menjadi halangan untuk makan darinya ketika itu ada. Wallahu a'lam bishawab. Hadis berikutnya, qala haddatsana al-Abbas ibn Muhammad ad-Duri, qala haddatsana Yunus ibn Muhammad, qala haddatsana Khulay ibn Sulaiman an Utsman bin Abdurrahman an Yaqub an Abi Yaqub an Ummil Mundhir qalat dakhala alayya Rasulullah sallallahu ma'ahu Ali wa lana dawalin mu'allaqatun qalat faj'ala Rasulullah sallallahu ya'kulu wa Ali ma'ahu ya'kul faqala Rasulullah sallallahu alaihi ma hiya Ali fa innaka naqih qalat fajalasa Ali wa Nabi sallam yaqulu qalat faj'altu lahum silqan wa sa'iran fa qala Nabi sallam li Ali min hadha fa asib fa inna hadha arfaqula. Hadis ini ikhwan bin zani Allah juga dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi di dalam sunan beliau. Namun pada hadis ini dikatakan oleh Imam Tirmidzi hasanun gharib la na'rifu illa min hadis fulay. Nah, ada sisi yakni kelemahan pada hadis ini hasanun gharib, biasa disebutkan oleh Al-Imam Tirmidzi rahimahullah ta'ala seringnya pada hadis yang ada sisi kelemahan. Nah, ada rawi yang dikenal Fulaih bin Sulaiman. Nah, yang dihukumi ada sedikit kelemahan. Secara makna, dakhala alayya Rasulullah, kata Ummul Mundhir, masuk menemui kami Rasulullah SAW, bersama beliau ada Ali. Nah, walana dawalin mu'allaqah, kami punya yakni satu gantungan. Nah, dari rumpok, dari kurma, nah, yang basah. Maka Rasulullah SAW kemudian dan Ali makan dari yang dihidangan tersebut, yakni kurma yang awalnya digantung. Faqala Rasulullah SAW kepada Ali, mahya Ali fa innaka naki. Alat fajalasa Ali wal nabiyu yakul. Nah, silakan ya Ali, kamu sangat senang ingin dengan rutab ini. Maka Ali dan Nabi SAW duduk dan memakannya. Nah, ini beliau menghabarkan ikhwan dan zani Allah ayyakum bahwasanya Rasul Ali Sallallahu Alaihi Wasallam makan hidangan yang padanya rutab, yaitu kurma yang belum matang sekali ya, sehingga masih segar ya, proses mau matang tua. Kadang sebagian rutab itu masih ada mentalnya karena proses matangnya rutab itu sedikit dari pangkal ke ujungnya rutab. Nah, itu biasa ikhwan dan izni Allah, istimewanya dengan kurma yang sudah matang full tua itu kita kuat banyak karena segar. Nah, tidak terlalu nek. Itu antum misalnya beli setengah kilo bahkan satu kilo bisa sekali duduk habis. Nah, kalau kurma yang sudah matang paling, kalau kita ya biasa kita, nah, 5 biji aja sudah. Kalau mau ya paling nanti berjarak lagi, tapi sekali duduk gak bisa kita. Umumannya 10 biji aja sudah. Makanya biasanya dihidangi banyak sekali untuk buka puasa ya, ambilnya 1, 2, 3 gitu. Nah, kalau rutab ya, nah, setengah kilo, satu kilo bisa sekali duduk karena lebih segar rasanya, manisnya belum terlalu nek. Yang masih warna kemerah-merahan atau kekuning-kuningan ya. Kalau mau beli rutab nanti supaya bisa dimakan di rumah, beli yang dari sana masih mentah warna kuning, masih kuning semua atau merah itu, bukan belum ada coklatnya. Nanti itu perjalanan sampai sini baru itu matang sebagian, matang sebagian. Nah, kalau yang sudah rutab seperti yang dijual kita di sini umumnya sudah matang semua, memang masih segar ya. Nah, nanti antum bawa pulang sini sudah terlalu matang lagi, beda lagi. Ini yang rutab itu memang masih mengkal, keras. Nah, masih keras itu kalau dimakan masih ada sepetnya. Nanti perjalanan baru sampai di Indonesia baru enak. Nah, bagi orang yang belum tahu, nah, maknanya, loh, kok beli yang masih keras-keras? Dicicipin malah setel. Nah, belum tahu ya, nanti di Indonesia ini baru namanya oleh-oleh. Gitu. Nah, kalau yang sudah matang, nah, apalagi antum bawa, kalau nanti sampai rumah sudah, apa namanya, benyek namanya ya. Nah, lunak banget sudah. Itu barulah masih 3 hadis sudah isya labas, gak jadi terakhir sih. Masih tersisa 3 hadis, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Nah, barulah wallah. a'lam bisawab. Antabiyadu qadar. Subhanallah wa hamdik. Asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah.